kita yang menikmatinya juga pecandu. Sesama kita yang susah dan gelisah, para orang tua kita tiba narkoba dari bumi nusa merah demi kesejahteraan anak bangsa. Para pecandunya demi menegakkan hukum negara kita, demi menegakkan hukum negara kita. Bila terbit narkoba, masa depan akan sirna. Dunia memang punya kita, dunia kita yang menikmatinya juga pecandu. Sesama kita yang susah dan gelisah, para orang tua kita. Dunia terbentang di pelupuk mata, tiada kawan dan lawan yang mau bersahabat. Cintailah dirimu, wahai pecandu narkoba. Cepatlah berobat dan bertobat sekarang juga. Bila terbius narkoba, masa depan akan sirna. Dunia memang punya kita, dunia surga kita, yang menikmatinya juga pecandu. Sesama kita yang susah dan gelisah, para orang tua kita. Neraka dunia terbentang di pelupuk mata, tiada kawan dan lawan yang mau bersahabat. Cintailah dirimu, wahai pecandu narkoba. Cepatlah berobat dan bertobat sekarang juga.